tak pernah silap. Mega mega mengembara, mega mega bertebara. Dengan hati dan pikiran, dengan perasaan dan cucuran I'm not afraid.